Alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Qala syair rahimallahu ta'ala wa lihada qala syair, oleh karena itu ada penyair yang mengatakan la tukhasim bi wahidin ahla baitin, janganlah engkau mengadu dengan memanfaatkan satu orang, mengadu satu anggota keluarga. Fadha'ifani yaglibani kawiyan, maka dua orang yang lemah itu bisa mengalahkan seorang yang kuat. Waqala al-akhar, dan penyair yang lain mengatakan ta'barimahu idastama'na takassuron, maka kayu-kayu tombak itu tidak mau patah jika mereka terkumpul. Namun faidat tafarokna, namun jika kayu-kayu tombak tersebut tercerai-berai, takasarat afrodan, maka bisa patah bagian per bagiannya. Ya, yang ini yang dalam bahasa kita, dalam ungkapan kita yang dipakai adalah sapu lidi. Ya, kalau lidi satu buah maka bisa dipatahkan, namun ketika terkumpul dalam jadi sapu maka tidak bisa dipatahkan. Wanahnu, dan kita seandainya kita renungkan berbagai macam dalil syariat, maka kita lihat syariat mengharamkan segala sesuatu yang menjadi sebab terjadinya perpecahan dalam masyarakat dan putus hubungan antara satu anggota masyarakat, satu individu masyarakat dengan individu yang lain. Oleh karena itu maka kita jumpai Nabi mengatakan la yabi'u ba'dukum ala bai'i akhihi, maka hendaknya kalian tidaklah menjual atas jualan saudaranya. Maka dilarang menjual atau jualan saudaranya dengan mendatangi pembeli. Dan kita minta dan kita provokasi pembeli agar membatalkan pembeliannya. Dan kita katakan kepadanya, saya akan jual kepada Anda satu barang yang harganya sama dengan kualitas yang lebih baik. Atau kualitasnya sama dengan harga yang lebih murah. Kenapa Nabi larang hal ini? Karena ini menjadi sebab perpecahan. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak boleh seorang itu melamar perempuan yang telah dilamar oleh orang lain. Wa kullu hadza, dan semua ini Nabi syariatkan untuk mencegah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permusuhan dan kebencian bainan nas di antara anggota masyarakat. Ya, maka di sini disampaikan. Di dalil terakhir kita disampaikan tentang masalah namimah, padahal bab kita adalah bab sihir. Ini mau menyampaikan bahasanya namimah itu memiliki kemiripan dengan sihir. Itu kemiripannya adalah menyebabkan terjadinya perpecahan, putusnya hubungan yang baik di antara dua orang. Namimah sering diterjemahkan dengan adu domba, meskipun sebenarnya itu terjemah yang kurang tepat. Namun yang tepat, karena definisinya adalah mengutip perkataan seseorang kepada orang lain. Yang keduanya adalah dua orang yang pada dasarnya hubungannya baik. Maka kita kutip perkataan A tentang B kepada B, supaya retaklah hubungan di antara keduanya. Dan di sini terdapat catatan yang menarik atau penjelasan yang menarik. Bahasanya namimah itu ada dua macam. Ada namimah yang jujur dan ada namimah yang bohong. Dan dua-duanya namimah. Kalau namimah tersebut adalah namimah yang bohong, maka dosanya double, ada dua dosa. Kalau namimah tersebut jujur dan apa adanya, maka dosa yang cuma satu, yaitu dosa namimah saja. Lain halnya dengan memecah belah. Kalau kata-kata memecah belah identik dengan bohong. Karena namimah ini sering diterjemahkan dalam bahasa Jawa dengan tombak cucuan, dan itu identik dengan bohong. Padahal tidak, namimah ini tidak mesti bohong. Ada namimah itu jujur. Ya demikalah omongan A kepada B tentang B kita sampaikan dan kita laporkan kepada B. Maka hakikat namimah adalah laporan. Hakikat namimah adalah laporan. Ya tentu ada namimah yang diperbolehkan. Nah, ada ini hukum asalnya namimah itu haram dan ada yang diperbolehkan. Semacam yang dilakukan oleh sejumlah sahabat melaporkan perkataan orang munafik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentu laporannya berdampak namimah. Yo, Nabi kena. Kemudian punya image negatif tentang orang ini. Oh, dia orang ini orang munafik. Dan hal tersebut diperbolehkan dikarenakan pertimbangan maslahat yang lebih besar. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini adalah walahuma diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal bayani lasihran. Sungguh terdapat sihir dalam kemampuan berbicara yang bagus. Tentang min di sini dimungkinkan maknanya adalah litaba'id, artinya sebagian. Maka tidak semua kemampuan berbahasa dan menata bahasa yang baik itu sihir. Tidak semua. Ini kalau pakai minnya li taba'id, yang artinya sebagian dan diantara. Diantara atau sebagian kemampuan menata bahasa yang bagus adalah sihir. Nah dimungkinkan ya, min di sini adalah min libayanil jinsi. Maka kalau lin ini minnya libayanil jinsi, maka tidak mengandung makna sebagian, mengandung makna keseluruhan. Maka semua kemampuan berbahasa yang baik itu sihir. Fa'alal awal, maka kalau pakai makna yang pertama, maka maksud hadis di antara kemampuan berbahasa yang baik ada yang sihir dan ada yang bukan sihir. Sedangkan kalau pakai makna yang kedua, maka maksud hadis semua kemampuan menata bahasa, kemampuan berbahasa yang baik adalah sihir. Jadi maksud dengan al-bayan di sini adalah al-fasohah wal-balaghah. Kejelasan dalam berbicara sehingga orang yang diajak bicara itu bisa memahami maksud dengan baik, jelas, gamblang. Wal balaghah, balaghah itu adalah kemampuan berbahasa, menjelaskan yang baik dan tahu situasi. Tahu situasi sehingga dia bisa ngomong sama petani tidak sama dengan ngomong sama mahasiswa. Ngomong sama tukang becak tidak sama dengan ngomong dengan akademisi. Nah, ini balaghah. Wa min nikmatillah 'alal insan. Dan kemampuan berbicara yang baik adalah di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk manusia yang tidak Allah berikan kepada binatang. Oleh karena itu binatang dalam bahasa Arab disebut ajma, yang artinya tidak bisa ngomong. Yang artinya tidak bisa ngomong karena binatang tidak Allah beri kemampuan untuk berbicara. Allah Ta'ala berfirman menjelaskan tentang nikmat yang Allah berikan pada manusia, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah lah yang menciptakan al-insan manusia seluruhnya, al di sini al-jinsiyah, sehingga al-insan di sini artinya seluruh manusia meskipun dia bentuknya mufrad. Khalaqal insan, Allah lah yang menciptakan seluruh manusia, 'allamahul bayan, dan Allah lah yang mengajari manusia yang tidak Allah berikan kepada yang lain, al-bayan, kemampuan untuk mengekspresikan perasaan, kemampuan untuk takbir, mengungkapkan apa yang diinginkan. Ya, kata Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin bahasanya al-bayan dalam ayat ini mencakup dua macam, al-bayan al-lisani dan al-bayan al-khatti. Kemampuan mengungkapkan yang baik dengan lisan dan kemampuan mengungkapkan dengan baik dengan tulisan. Maka tentu manusia yang sempurna ngomong pinter, nulis pinter. Dan ada sebagian orang yang kalau ceramah luar biasa, tulisannya jeleknya juga luar biasa. Dan sebagian orang lagi tulisannya sangat luar biasa, menusuk-nusuk luar biasa mempengaruhi. Kalau suruh ceramah, ya, membosankan. Padahal tulisannya sangat menarik. Ya, tentu ini satu nikmat yang besar ketika Allah berikan pada seseorang dua kemampuan ini sekaligus, al-bayan al-lisani dan al-bayan al-khatti. Ya, kalau berbicara menakjubkan, ceramah tidak membosankan, wah, tulisan pun bikin penasaran sehingga bisa semalam suntuk dihabiskan. Kemudian di sini ada penjelasan pembagian al-bayan yang lain dari Ibnu Utsaimin. Beliau katakan bayan itu ada dua macam. Bayan yang tidak boleh tidak, kemampuan berbicara yang pasti dimiliki oleh semua manusia. Wahada dan kemampuan ini menjadi titik milik bersama semua manusia. Maka setiap orang jika lapar, dia bisa mengatakan saya lapar. Jika haus, dia bisa mengatakan saya haus dan seterusnya. Dan bayan jenis yang kedua adalah kefasihan yang sempurna, yang ini bisa menawan akal, luar biasa, menyebabkan akal itu tertawan, menjadi tawanan. Waktu ghair al-afkar, wah ini juga luar biasa, kemampuan berbicara itu menyebabkan pemikiran orang itu berubah. Orang demikian meyakinkan bahasanya, paham Anda adalah salah dan yang benar paham saya. Kemudian setelah mendengar ceramahnya kita dan mengikuti pahamnya. Nah ini bayan jenis yang kedua inilah yang Nabi maksudkan dalam hadis ini. Inna minal bayani lasihran. Wa ala hadza taqsim, maka kalau kita mengacu pada dua pembagian ini untuk hadis inna minal bayani lasihran, itu lebih tepat kita katakan bahasanya minnya litaba'id, sebagian bayan, yaitu bayan jenis yang kedua itu sihir, itu bayan al-kamil, kemampuan berbicara yang sempurna, yang maknanya adalah fasahah. Maka ini adalah sihir. Namun jika kita katakan bahasanya al-bayan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah semata-mata kefasihan berbicara, kemampuan berbicara yang baik, maka minnya lebih tepat kita katakan jinsiyah. Maka tentang inna minal bayani min di sini litaba'id ataukah jinsiyah, itu menimbang bayan yang kita mau artikan apa. Bayan yang mau kita artikan apa. Kalau bayan yang kita terjemahkan dengan kemampuan menata bahasa yang baik, maka minnya jinsiyah. Namun kalau min bayan yang kita artikan dengan bisa ngomong, maka sebagian kemampuan berbicara, tidak semua kemampuan berbicara. Maka kalau al-bayannya itu artinya bisa ngomong, maka minnya taba'id. Maka artinya adalah sebagian kemampuan berbicara dan tidak semua kemampuan berbicara. Nah, penjelasan kenapa kemampuan berbicara yang menarik, kemampuan menata bahasa yang bagus itu sihir. Karena kemampuan bahasa yang menarik ini akan dia akan menarik, akan mengambil, akan memikat akal pendengar. setelah terpikat fayasrifu ayyutifu, maka bisa dia pindahkan akal pendengaran ini kepada yang lain atau dia gabungkan. Ya, karena dia bisa menggeser pikiran orang dengan kemampuan berbahasanya, maka pendengar bisa menyangka kebatilan sebagai satu kebenaran. Likuwati ta'thir mutakallim, karena demikian hebatnya kemampuan pemateri, kemampuan pembicara untuk memberikan pengaruh dan kesan. Akhirnya pendengar pun yansarf ilaihi, kemudian pikirannya terbelokkan agak sejalan dengan pikiran penyampai. Oleh karena itu, maka jika ada seorang yang menyampaikan satu konten materi, menyampaikan satu materi, yang materi tersebut, materi yang dia sampaikan itu batil, satu hal yang sesat, akan tapi karena dia punya kehebatan dalam berbicara, dalam menata kata, maka dia bisa menyihir pendengarnya, hakon betul-betul tersihir, sehingga pendengarnya pun terbelokkan pikirannya untuk kemudian menyetujui pemateri. Demikian juga jika ada orang yang punya kemampuan yang balighun, yang balaghah perkataannya, yang indah dan memikat perkataannya, yang dengan keindahan dia dalam berbicara, dia berupaya untuk yuhadzir min haqqin, membuat orang lain, membuat para pendengar itu menjauhi kebenaran. Dan karena kemampuannya, karena fasahah dan kemampuan berbicara yang bagus, maka pendengar mengira bahasanya kebenaran itu adalah kebatilan. Maka dia pun cenderung badannya. Wahada min jinsi sihri alladhi yusamunahu al-atfar wa sorfa. Oleh karena itu, maka kemampuan berbicara semacam ini itu semisal dengan sihir yang disebut oleh para ulama dengan sihir ataf dan sorof. Maka karena kemampuan berbicara ini, maka dia kebenaran bisa seperti sorof. Kalau sorof cinta jadi benci, yang ini hak jadi batil. Atau batil jadi hak. Maka dengan kemampuan berbicara yang baik, yang bagus, maka terwujudlah atfun dan sorofun, terpalingkan dari kebenaran dan bisa cenderung dan terpikat pada kebatilan. Falbayan, maka pada hakikatnya kemampuan berbicara yang baik itu semakna dengan fasohah, dan tidaklah diragukan bahasanya fasohah, kemampuan berbicara yang bagus itu punya efek sebagaimana efeknya sihir. Oleh karena itu, Ibnul Qayyim mengatakan tentang bidadari surga. Beliau mengatakan hadis suha asihrul halalu. Ini perkataan para bidadari dari surga kepada suaminya, itu sihir yang halal. Nah, berkaitan dengan sabda Nabi bahasanya kemampuan berbicara yang baik itu sihir, apakah ini celaan ataukah pujian? Atau sekedar berbicara, membicarakan realita? Netral berarti realitanya kemampuan berbicara itu menyihir. Ini celaan, ini negatif, atau pujian positif, ataukah netral? Kalau netral ya, ini sekedar menceritakan realita. Nah, kalau menceritakan realita, maka hukum dari kemampuan berbicara yang baik itu yungdor ila atharihi. Maka kita pertimbangkan dampaknya. Maka dari tiga pilihan ini, positif, negatif, ataukah netral, Syekh Ibnu Utsaimin memilih al-jawab al-akhir wal murad. Yang diinginkan oleh hadis adalah poin yang ketiga. Bahasanya Nabi dalam hadis ini sekedar menceritakan realita. Realitanya orang yang pintar ngomong itu bisa memikat orang. Karena al-bayan kemampuan berbicara yang baik dari sisi al-bayan itu sendiri, sisi kemampuan berbicaranya tidaklah terpuji, tidak pula tercela. Sehingga hukumnya itu adalah melihat dampaknya dan maksud dibalik pemanfaatan kemampuan berbicara. Maka jika maksud dibalik kemampuan, memanfaatkan kemampuan berbicara ini adalah untuk menolak kebenaran dan untuk mendukung kebatilan, maka tentu tercela. Karena ini menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Dan jika maksud dari kemampuan berbicara yang indah tersebut untuk mendukung kebenaran dan menampakkan kebatilan sebagai sebuah kebatilan, maka ini satu hal yang terpuji. Wa idza kana al-bayan, oleh karena itu kemampuan berbicara yang bagus ketika digunakan untuk taat kepada Allah, contohnya untuk dakwah, contohnya untuk pengajian, contohnya untuk ini, fa wa khairu minal ayyi, maka itu lebih baik daripada gagap dalam berbicara. Akan tapi jika seorang itu mendapatkan bencana dengan dia memiliki al-bayan, kemampuan yang indah dalam berbicara, dan dia gunakan kemampuan ini untuk menghalangi manusia dari tauhid, dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka kemampuan yang bagus dalam berbicara ini tidak ada kebaikan di dalamnya, sehingga gagap berbicara itu lebih baik daripada orang ini, karena dia jadi tokoh kesesatan. Dia pengumpul dosa-dosa jariah, ya. Nah, adapun orang ini gagap namun dia ahlul haq, ya, dia lebih baik di sisi Allah tentunya. Wal bayan, dan kemampuan berbicara yang baik dari sisi kemampuan berbicara itu sendiri, lasaka anahu nikmah, tidaklah diragukan dia adalah satu nikmat. Oleh karena itu Allah ketika mau menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada manusia, Allah menyebutnya bihi. Allah sebut salah satunya adalah al-bayan, allamahul bayan. Ya, kemudian sisi penjelasan hadis ini dengan bab mu'alib, yaitu Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang yang bijak dalam judul babnya. Karena beliau mengatakan bab penjelasan tentang contoh-contoh sihir. Beliau tidak ngasih vonis. Ya, beliau tidak ngasih vonis, cuma contoh-contoh sihir, tidak ngasih vonis. Di ana min hama wa syirkun. Karena contoh-contoh sihir yang disampaikan, ada yang statusnya sihir, ada yang statusnya dosa besar, namimah misalnya, peminah maduna dalik, dan ada yang netral dan mubah, contohnya al-bayan. Dan ada juga yang boleh, ya, tergantung maksudnya dan tergantung dampaknya dan pengaruhnya. Kemudian masail, isi kandungan bab ini, artinya masail fi hadzal bab, dalam bab ini, dan isi kandungan hadis dan athar yang ada dalam bab ini. Yang pertama adalah yafah, tarak, dan tiarah, semuanya adalah bagian dari jibat. Dan telah dijelaskan penjelasan tentang yafah dan apa itu yafah dan tarak. Kemudian ilmu nujum, ilmu perbintangan, adalah salah satu bentuk sihir. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang belajar satu bagian dari ilmu bintang, maka dia telah belajar satu bagian dari ilmu sihir. Kemudian ikatan plus pakai tiup-tiupan itu termasuk sihir. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, siapa yang membuat ikatan kemudian meniupnya, maka dia telah melakukan sihir. Dan namimah itu termasuk sihir. Berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud, maka aku beritahukan kepada kalian apa itu pemecah belah, itulah namimah. Dan namimah itu tergolong sihir karena namimah ini punya efek sebagaimana efek yang ditimbulkan oleh tukang sihir, yaitu menimbulkan perpecahan di antara masyarakat, wa tahrish, dan memunculkan permusuhan di tengah-tengah mereka. Kemudian poin yang keenam di antara bentuk sihir adalah kepandihan dalam berbicara. Artinya minas sihri, termasuk sihir adalah ba'dul fasohah, kemampuan, sebagian kemampuan yang baik dalam berbicara. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani lasihran. Ya, di sini mu'alib Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan sebagian fasohah, tidak semua fasohah. Kemudian beliau berdalil dengan inna minal bayani. Artinya min dalam hadis ini menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah tabaid. Dan sisi penjelasan bahasanya, kemampuan berbicara yang bagus adalah sihir karena analisan al-balir, karena lisan dan bahasa orang yang pandai dalam berbicara, yang zulbayan, punya kemampuan menjelaskan dengan baik, itu bisa membelokkan semangat orang. Demikian juga atau memadamkan semangat dan bisa juga kemudian membakar semangat. Bima indahu minal fasohah, disebabkan kemampuan berbicaranya yang luar biasa. Kemudian kita masuk pada bab yang baru, maja'a fil kuhan wa nahwihim, bab tentang riwayat-riwayat tentang masalah perdukunan atau tentang dukun dan semisal mereka. Al-kuhan jama' dari kahin. Kahnah itu juga jama' dari kahin. Ya, dan dukun di masa jahiliyah mereka adalah ada di berbagai macam kampung Arab, dan mereka itu jadi qadhi. Yatahakamu annasu ilaihim. Ketika ada sengketa, maka masyarakat itu minta putusan pada kahin. Maka kahin itu qadhi, pengadilan di masa silam, di masa jahiliyah. Mentereng dia. Ya. Di samping dia punya profesi. Kenapa? Karena dia disesepuhkan. Oleh karena itu dipanggil mbahan, ya, mbah dukun. Ya. Meskipun masih muda, panggilannya mbah dukun. Ya. Dia dianggap arif dan bijak. Oleh karena itu mbah, ya. Arif dan bijak. Ya, oleh karena itu nama lainnya adalah guru spiritual. Nama lainnya apa? Apa? Orang pintar. Maka di samping dia meramal, maka dia jadi qadhi. Di masa jahiliyah dia jadi qadhi. Ada dua orang sengketa, ayo kita selesaikan, maka perginya ke dukun. Watataslim bi asyayatin, dan setan itu punya komunikasi dengan mereka. Dan setan menceritakan pada para dukun ini apa yang dia dengar, apa yang dia dapatkan di langit. Setan ini mencuri-curi dengar berita di langit, dan dia kabarkan apa ya berita yang dia dapatkan kepada dukun. Kemudian dukun ini akan menambahkan berita yang dia dapatkan ini, mayudifu, apa yang dia tambahkan berupa berita-berita yang bohong yang dia sampaikan kepada banyak orang. Faidha waqa'a, maka jika terjadi apa yang dikabarkan, satu hal, satu poin yang dikabarkan oleh dukun, maka banyak orang kemudian meyakini dukun ini mengetahui hal yang gaib. Fasaur, lalu jadilah mereka ketika ada sengketa, mereka minta putusan pada kahin ini. Fahum, maka yang namanya dukun di masa jahiliyah marji'un linas fil hukmi, menjadi reference bagi masyarakat dalam masalah putusan sengketa. Walihada, oleh karena itu maka mereka disebut kahnah. Ithum yukhbiruna anil umur fil mustaqbal, karena mereka bisa menceritakan perkara-perkara di masa depan. Mereka dukun itu mengatakan akan terjadi demikian dan akan jadi demikian. Nah, itu nama kerennya futurolog. Nah, futurolog, ahli masa depan. Walisa minal kahana, dan bukanlah termasuk perdukunan sedikit pun, 1% pun, orang yang mengkabarkan perkara-perkara yang bisa tudrak bil hisab, yang bisa ditangkap dan bisa didapatkan dengan hitung-hitungan. Fa innal umur qad tudrak bil hisab laisa minal kahana fi syai. Oleh karena itu segala perkara yang bisa disimpulkan, yang bisa diketahui dengan hitung-hitungan yang baku, tinggal siapa yang ngitung, maka dia sedikit pun bukanlah termasuk kahana. Contohnya kamalau akhbar an kusufi syams, orang yang memberikan prediksi tentang terjadinya gerhana matahari atau gerhana rembulan, maka ini bukan perdukunan karena ada ilmunya, ada hitung-hitungannya. Li anna yudrak bil hisab, karena bisa ditangkap dengan ilmu hisab. Kama lau akhbara, sebagaimana jika ada ahli hisab yang mengkabarkan bahasanya matahari akan tenggelam pada 20 dari rasi bintang al-mizan. Apa? Rasi bintang timbangan itu apa? Libra. Matalan misalnya, maka matahari ini fisa'ah kada wa kada di jam ini dan itu, maka ini bukanlah ilmu gaib. Wa kama yakuluna innahu sayakhruju fi awalil am. Sebagaimana jika orang itu orang-orang berkomentar bahasanya akan keluar di awal tahun ini atau tahun setelahnya seorang penjahat bernama Hali. Yang dimaksud Mudhinnibun atau Heli wa najmun komet akan muncul komet atau Heli wa najmun, itulah bintang yang punya ekor yang panjang. Fahadha laysa minal kahana fi syai, maka ini bukalah sedikit pun bukalah perdukunan, karena itu semua bisa diketahui dengan ilmu hisab. Maka segala sesuatu yang bisa ditangkap dengan ilmu hisab, maka menceritakannya meskipun itu masa depan tidaklah terhitung mengaku-ngaku mengetahui ilmu ilmu gaib. Tidak pula sehingga orang yang menebaknya, orang yang memprediksikannya, tidaklah kita sebut melakukan perdukunan. Wahal minal kahana mayakhbir bi'al'an min ahwalil toksi, maka apakah termasuk perdukunan apa yang dikabarkan saat ini tentang keadaan cuaca fi khilal selama 24 jam atau semacam itu, nanti besok cuacanya begini dan begitu. Jawabannya tidak. Kenapa ini bukan termasuk perdukunan padahal itu masa depan? Li'ana aidan yastanid ila umurin hisiyah. Karena dia adalah sandarannya adalah perkara yang dasarnya adalah perkara yang bisa ditangkap dengan indrawi. Apa itu? Takayuful jawi, yaitu adaptasinya cuaca. Li'anal jawa, karena yang namanya cuaca itu ya takayab, itu melakukan adaptasi ala sifatin mu'ayyana, ya dalam bentuk tertentu yang bisa diketahui dengan mawazin daqiqah, hitung-hitungan yang teliti menurut ahlinya. Sehingga ketika tekanan udaranya sekian gitu, maka solihan tekanan udara semacam ini layak untuk kemudian terjadinya hujan atau tidak hujan. Wa nadhiru dzalika fil ilmil bada'i idza ra'aina, dan semisal itu dalam ilmunya orang badui, maka jika kita melihat berkumpulnya mendung kemudian ada ar-ra'du dan al-barqu. Bedanya ar-ra'du itu suara, al-barqu itu cahaya. Maka ketika kita mendengar suara petir dan kilat, kemudian kita lihat awannya awan yang tebal, maka ilmunya orang badui, ilmunya orang yang polos, orang yang awam, nggak tahu meteorologi dan geofisika, itu bisa memprediksikan masa depan. Kemudian akan mengatakan yushiku, sebentar lagi akan turun hujan. Sehingga kesimpulannya mayastanid, segala sesuatu yang dasarnya adalah sesuatu yang indrawi, falaysa min ilmil ghaib, maka dia bukanlah termasuk ilmu gaib. Meskipun sebagian orang awam mengira bahasanya perkara-perkara ini adalah termasuk ilmu gaib. Kemudian karena itu mereka mengatakan bahasanya mempercayainya adalah mempercayai perdukunan. Dan sesuatu yang bisa ditangkap dengan indrawi, maka penolakannya adalah qabihun, adalah satu hal yang jelek. Sebagaimana dikatakan oleh Safariyani, fakulu maklumin bihisin au hija, segala sesuatu yang diketahui dengan indra au hija atau dengan akal, fanakruhu jahlun qabihu bil hija, maka pengingkarannya adalah jahlun, kebodohan yang jelek, bil hija yang layak untuk diejek. Falati yu'lam, maka segala sesuatu yang bisa diketahui dengan indrawi tidak mungkin diingkari. Seandainya ada seseorang mengingkarinya kemudian pakai alasan syariat, tentu niscaya tindakan ini adalah atoknan bisyara, maka ini adalah celaan kepada syariat. Kesimpulan tentang masalah ini, cara untuk membedakan, maka manakah kahana, manakah rajman bil ghaib, menebak-nebak ilmu yang gaib, dan mana yang bukan. Itu kesimpulannya adalah sebagaimana yang saya dengar langsung dari Syekh Shalih As-Suhaimi hafizullah ta'ala di salah satu daurah. Beliau mengatakan bahasanya segala sesuatu yang ada ilmu dan alat yang terkait, maka itu bukan kahana. Ada ilmunya dan ada alatnya, dan itu berhubungan, maka itu bukan kahana. Maka ini kemudian untuk prediksi cuaca, tentu ada alat yang dipakai untuk mengukur tekanan udara dan sebagainya, dan ada ilmu yang digunakan, maka dia bukan kahana. Kemudian prediksi tentang jenis kelamin, ada alat yang dipakai dan ada ilmu yang menjadi dasar untuk membacanya dan untuk membuat alatnya, dan ini berhubungan. Maka ini bukan perdukunan. Bukan perdukunan dan bukan rajmam bil ghaib, menebak-nebak ilmu gaib. Namun jika alatnya tidak berhubungan, ini perdukunan. Nah, ada orang hamil kemudian diambilkan gelas dan didekatkan, terus dibaca gelasnya, oh ini laki-laki. Nah itu kahana. Itu kahana, itu perdukunan. Kenapa? Alatnya tidak nyambung, alatnya tidak connect, alatnya tidak berhubungan. Namun lain dengan pakai USG. Maka sama, demikian juga prediksi cuaca. Kalau dia pakai alat dan ilmu yang ada di meteorologi dan geofisika, maka bukan kahana. Non, jika kemudian dia kemudian nancepkan lidi atau apa, kemudian besok hujan, itu kahana, itu perdukunan. Karena dia tidak bisa jelaskan apa hubungan lidi ini dengan cuaca dan sebagainya. Dia nggak bisa, tidak punya kemampuan untuk melakukannya, maka tidak ada ilmunya. Kalau pakai ilmu, maka pakai ilmu yang memang berhubungan, maka bukan termasuk kahana. Oleh karena itu, tidak termasuk kahana satu ilmu dalam ilmu sosial yang disebut dalam bahasa Arab dengan ilmu istishraf. Istishraf. Dan ada buku karya saya, Muhammad Basmul, judulnya Al-Istishraf, ilmu istishraf. Artinya ilmu prediksi tentang keadaan ekonomi, keadaan politik di tahun depan. Karena pengamat politik dengan pengamat ekonomi misalnya, dia memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, kemudian unsur-unsur yang ada selama setahun ini, maka nanti kira-kira tahun depan gimana keadaannya. Itu ada pola-pola tertentu yang jadi kebiasaan, yang dikenal oleh di dunia ekonomi, sehingga ini bisa jadi, karena indeks perdagangan sekian, gini, maka dan tahun depan itu ada kecenderungan ekonomi itu begini. Ini atau kemudian itu untuk dipakai untuk kemudian ilmu politik, kondisi politik atau yang lainnya. Yang ini dalam salah satu ilmu dalam ilmu sosial, kalau dalam bahasa Arab disebut istishraf. Dan ini bukan kahana. Ini bukan perdukunan. Ini bukan termasuk perdukunan. Kemudian prediksi kondisi ekonomi Indonesia tahun 2015 misalnya, itu bukan bagian dari kahana. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa radwana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.